jam 2 kurang 20 menit. Masya Allah. Apakah menfavoritkan dai yang satu dari dai yang lain, apakah bisa merusak keikhlasan? Kok merusak keikhlasan? Ini bukan membahas masalah keikhlasan. Barakah ini terkait dengan masalah adab. Kalau secara alami, perkara yang wajar. Dai ini dia lebih suka dengan dia terkait dengan pembahasan masalah mungkin cara menyampaikannya atau ilmiahnya dan segala macamnya membuat dia semakin semangat belajar atau semakin memudahkan dia memahami ilmu, bisa. Yang penting tidak sampai pada tingkat mengharamkan ilmu ustadz yang lainnya. Yang benar antum mengambil ilmu dari semua dai-dai yang ada, dari dai-dai ahlus sunnah salafi. Barakallahu. Semuanya diambil ilmunya, tapi yang satu ini saya favorit sama beliau. Enggak ada masalah. Itu namanya sebuah kecondongan kecintaan lillahi taala karena ilmunya atau karena dakwahnya. Barakallahu. Yang penting jangan sampai antum enggak taklim, enggak mau belajar gara-gara bukan dai favorit. Itu penyakit pencari ilmu yang akan diharamkan ilmu karenanya. Apakah menghadiri muhadarah-muhadarah umum lebih dicintai daripada ta'lim-ta'lim rutin juga bisa merusak keikhlasan? Enggak. Ini perkara masalah adab ya. Jadi mestinya antum mengambil ilmu dari semua majelis. Baik, kajian rutin sangat penting. Dikarenakan menggunakan tahapan-tahapan dalam belajar mengkaji sebuah kitab dari mulai awal sampai akhir itu sangat-sangat penting. Secara pandangannya para ulama dan thullabul ilm, ini yang lebih penting. Dikarenakan nanti akan diajari prinsip-prinsip dasar ilmu dengan bertahap. Dengan cara seperti ini. Para thullabul ilm, para pencari ilmu, bisa mencapai tingkatan yang lebih tinggi secara keilmuannya dan matang dari yang seperti ini. Harian, terus setiap hari rutin membahas sebuah kitab dengan cara bertahap, ini akan membuatnya semakin matang, ilmunya akan semakin tinggi dari seorang talib ilm ke seorang alim. Barakallahu fiik. Hadir di muhadharah juga sangat bagus. Ini biasanya menyampaikan terkait dengan wawasan-wawasan lebih luas, lebih umum, penjabarannya lebih luas, semuanya bagus. Yang diharapkan para ikhwah rutin semangat taklimnya pada kajian-kajian harian dan juga semangat taklimnya pada muhadharah-muhadharah umum. Barakallahu. Nah, jangan menyalahkan A tambah B atau sebaliknya. Ada sebagian mereka yang mengatakan enggak suka dengan muhadharah umum. Kenapa tuh muhadharah umum buang-buang waktu aja? Ada khata. Ada yang mengatakan darus rutin membosankan. Ini aja muhadharah umum juga salah. Apalagi tidak semuanya. Tidak masalah lagi. Yang betul semuanya antum taklim rutin dan juga taklim dalam muhadharah-muhadharah umum. Barakallahu. Nah, mencari ilmu itu harus demikian, diambil dari semua ahlus sunnah wal jamaah salafi. Apa hukumnya menyekolahkan anak kita salafiyin ke sekolah-sekolah non-salafiyin dengan alasan masih kecil, tidak apa-apa? Alhamdulillah, Allah musta'an. Ya jelas tidak boleh ya, akhi. Justru ketika anak kamu masih kecil itu, masa-masa keemasan untuk dibentuk kepribadiannya, akhlaknya, adabnya, akidahnya, manhajnya. Kalau kamu taruh di selain alasan yang salafiyin, mengerikan. Barakallahu'alaikum. Di sisi yang lain, ini menyalahi prinsip ahlu sunnah dalam talabul ilmu. Yang bertanggung jawab penuh ini orang tuanya ini. Akan diminta bertanggung jawabannya yang dihadapkan Allah Azza wa Jal. Kita dituntut untuk menyelamatkan mereka semua dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri kamu, keluarga kamu dari api neraka. Dengan tarbiyah yang benar, dengan taklim yang benar. Di atas sunnah. Barakallahu. Allahul musta'an. Kalau antum ulik-ulik, kenapa kok terus belah sana? Yakin, saya mengatakan yakin 100% itu tendensinya bukan ukhrawi, pasti duniawi. Entah nanti supaya anaknya dapat ijazah, nanti jadi apa begitu. Saya di benaknya tuh katanya duniawi semua. Tidak ada yang ukhrawi. Na'udzubillah. Padahal kita enggak diperintahkan, enggak diwajibkan untuk menyelamatkan anak dari kemiskinan. Tidak ada ya. Rezeki sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla yang dibebankan kepada kita menyelamatkan mereka dari api neraka dengan tarbiyah yang salafiyah sahihah. Barakallahu fiik. Dakwah seperti apa yang pertama diberikan kepada orang tua yang awam dan menentang sunnah? Dakwah bilhal, dakwah dengan akhlaknya antum, dengan perangai antum yang bagus. Dakwahi beliau dengan cara birrul walidain, berbakti kepada beliau dengan segera mana bakti yang ada dalam urusan yang syar'i atau perkara yang mubah. Tunjukkan antum sebagai seorang anak, dengan antum taklim, antum ngaji, antum belajar, antum semakin berbakti kepada orang tua. Jinakkan hati orang tua dengan birrul walidain. Dalam insyaallah ya, billahi taala, insyaallah ke depan nanti antum akan memiliki sebuah akses kesempatan untuk memberikan sedikit masukan kepada orang tua terkait dengan masalah ilmu. Dikarenakan beliau menentang sunnah. Jinakkan dengan birrul walidain. Mungkin sebentar antum enggak bisa banyak ngomong, Gus, enggak usah ceramah sama Mas, enggak usah ngomong macam-macam, Mas. Langsung dengan tindakan. Karena yakin orang tua yang sekaku apapun ketika mendapati anaknya sangat-sangat berbakti kepada orang tuanya, ingat ya, dalam perkara syar'i atau perkara yang mubah, dia akan luntur ya, akan melunak. Dia tahu langsung, wah anak saya kok jadi begini. Apalagi atau dulu itu belatang. Itu belatang ya? Hah? Itu belatang ya? Nah, apalagi antum juga sebagai anak yang wah saya gitu. Antum taklim berubah. Orang tua sekarang itu malah aneh. Kalau anak dulu belatang terus tahu-tahu berubah, masuk ke masjid malah ketakutan, dikira teroris, kan gitu ya. Antum tepuk itu semuanya. Enggak. Antum berubah secara akhlakiah, adabiah dengan orang tua, masya Allah. Bakti, minta maaf sama orang tua, dulu dia belatang, nakal segala macam sudah. Buktikan bakti kamu kepada dia. Sampai dia akan tahu, masya Allah, dia telah berubah dengan kebaikan, dengan family, kerabat semuanya di sambung satu rahminya dalam perkara syar'i, dalam perkara mubah, dengan jiran, tangga-tangga yang lain, berubah dalam perkara kebaikan. Tunjukkan dengan akhlakiyah antum, namanya dakwah bil hal. Mungkin antum belum bisa menyampaikan dengan suara, mungkin antum belum berani untuk memberikan hatat sebuah buletin, mungkin belum bisa. Sabar saja. Jinakkan mereka semua dengan akhlakiyah. Tidak ada kelas. Yang tanya, kok anu dum? Dia banyak dum ya? Hah? Dum? Dia kan alim dum, kayak gitu ya. Alhamdulillah bah, tobat, insaf. Alhamdulillah, doakan jadi anak yang soleh gitu. Ya, berubahnya kan lumayan loh. Biasanya kan Levis orang kagum dong. Iya pak, kamu potong jadi anu daleman sarung sudah selesai urusannya ya, atau sudah akan dipakai lagi itu pakai sarung atau pakai gamis. Curi karang ni, kan nggak jadi lindung. Di sini pak, sunnah yuk. Ya alhamdulillah doakan baik. Wah mulai ngomong-ngomong. Semakin antum berjaga dengan bakti ya antum, dia akan susah untuk melarang antum, karena semakin antum ngaji semakin bakti sama dia. Minimalnya dia akan simpati. Nah, ketika ada orang-orang lain yang menggunjing itu, wah anak saya tambah bagus kok sekarang. Mau dulu yang belatang, wah sekarang udah alhamdulillah sama saya. Oh baktinya, perhatian, cinta sama saya. Wah sama saya. Dengan sendiri akan membela antum. Ada kesempatan akses nggak sih masukan? Sedikit-sedikit. Semoga diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Itu cara yang pertama terkait dengan orang seperti ini, ya, ya, dijinakkan dengan dakwah, dakwah bil hal, ya. Begitu ada akses, ada kesempatan, baru kemudian barakallahu fikum dikasih dakwah bil maqal dengan yang semampunya. Jika di sebuah tempat dakwah disebut tidak berhasil atau kurang berhasil, apakah dipastikan itu kesalahan dari seorang dai-nya? Yang pertama kali adalah dipastikan dulu makna berhasil atau tidak tadi. Dalam pandangan Islam, dakwah dikatakan berhasil ketika dakwahnya itu di atas sunnah dan ikhlas dalam mengerjakannya. Paham ya? Ketika dikatakan kok kurang berhasil, dilihat. Oh, ternyata dai-nya enggak beres. Mungkin terkait dengan tarekat dakwahnya, atau mungkin terkait dengan akhlakiyahnya, atau terkait dengan manhaj dakwahnya. Dai-nya enggak beres. Makanya gagal. Hakata ya. Jadi tolong dipastikan di awal definisi sukses dan berhasil dalam perkara dakwah. Dia sesuai dengan sunnah dan ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Mungkin salah dai-nya, mungkin ulah sebagian oknum dari kalangan para ikhwah, mungkin ada oknum-oknum provokator yang membuat runyam di tengah-tengah dakwah. Banyak-banyak sebab. Semuanya dilihat, diperhatikan, dipastikan nanti akan kelihatan apa sebabnya. Yang jelas dakwah yang sukses, dakwah yang di atas sunnah dan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kurang 5 menit. Tinggal 2 ini. Ustaz mau tanya Ustaz, apa hukumnya kotak infak yang ditaruh di masjid tapi enggak diedarkan? Misal ditaruh di pojok atau di samping pintu masjid. Karena ada di kalangan jamaah salat yang umum di masjid mau berinfak, naruhnya bingung. Mau sampai nanya-nanya ke jamaah yang lain, mau infak mau taruh di mana ya? Masya Allah ya. Terkait dengan masalah kotak infak di masjid, ini dari fatwanya para ulama kita barakallahu fikum, bisa dikeluarkan atau bisa dibuat dan dikeluarkan ketika memang ada hajat yang mendesak untuk itu. Paham ya? Terkait dengan apa namanya biaya untuk masjid, operasional masjid dan segala macam yang tidak bisa lagi melainkan dengan cara seperti itu, maka boleh dikeluarkan ketika ada hajat saja. Selesai sudah disimpan lagi, disimpan lagi. Ketika nggak ada hajat sama sekali, nggak dibuat, nggak dibikin, nggak dikeluarkan. Barakallahu fikum. Tapi ketika ditaruh kotak infak selalu ada di situ, setiap hari di situ ada hajat ataukah tidak ditaruh di situ, ini yang menyalahi tarekat salaf. Ini yang dikatakan oleh sebagian ulama kita sebagai tarekatul hizbiyyin. Itu fatwa dari Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Bicara afdal, yang lebih afdal ketika memerlukan sebuah ta'awun, dihimbau ta'awun kepada segenap jamaah, ta'awun disampaikan hajatnya apa, dikat bertawun dan ditujukan orangnya yang mau berinfak silakan pada Pak Fulan atau Akh Alan. Selesai hajat sudah selesai. Berhenti. Enggak lagi dihimbau kembali untuk ta'awun. Belum selesai, diimbau kembali supaya ta'awun fisabilillah disebutkan namanya fulan sebagai untuk yang infak larinya ke sana. Itu lebih afdal dan dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian di masa itu ketika ada sebuah hajat yang mengharuskan ta'awun al-birru taqwa. Langsung tampil, langsung menyemangati para sahabat untuk berinfak dan bersedekah, disebutkan keutamaannya dan langsung diberikan kepada yang memerlukan. Fulan memerlukan, langsung dikasihkan sama mereka semua. Hakada. Itu yang sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya pribadi menasihatkan untuk musala Ahlussunnah, masjid-masjid Ahlussunnah, ahsan tidak perlu ada yang namanya kotak infak. Ketika memerlukan sebuah ta'awun, langsung dihimbau saja, sampaikan keutamaan infak sedekah, sebutkan apa hajatnya dan sebutkan siapa yang menjadi penerima infak dalam babi. Fulan atau alun. Misalkan secara gak apa-apa fulan atau Pak Alan, atau bisa langsung ke Amir Masjid atau ke Stariat atau segala macam. Hakata. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Bissawab walhamdulillahi rabbil alamin. Oh, masih kurang 2 menit. Mohon nasihat untuk ummahat yang tidak istiqomah memakai hijab dan cadar yang syar'i. Kadang pakai, kadang enggak pakai, kadang pakai, kadang enggak pakai, lagi semangat pakai, lagi loyo dibuka. Allahu musta'an gitu ya. Nah, itu yang pertama, itu terkait dengan masalah perlu kedalaman ilmu. Ya, disampaikan kepada dia ilmunya, kenapa Islam mensyariatkan hijab? Kenapa Islam mewajibkan muslimah berhijab? Ilmunya sampaikan dengan jalan baik. Kasih hadis dengan para ulama supaya dia ngerti ini syariat. Yang kedua ialah motivasinya adalah keikhlasan, mengamalkan ilmu dengan penuh keikhlasan, mencari pahala dari Allah azza wajalla. Ini dikuatkan hatinya, dikuatkan hatinya. Yang ketiga adalah disampaikan kepada dia pula tentang fitnah, bahaya fitnah wanita di zaman sekarang ini. Nah, fitnah yang paling pertama itu pada wajah. Selebihnya lebih parah lagi keadaannya. Sehingga dikuatkan supaya dia jangan menjadi sumber fitnah di tengah-tengah masyarakat dikarenakan dia membuka wajah tengah-tengah masyarakat. Sampaikan masalah bahaya ya. Fitnah tadi itu. Jadi dikasih ilmunya, dikasih semangat, support supaya dia mencari pahala lillahi tabaraka wa ta'ala, dan dikasih efek negatif ketika dia tidak berhijab. Dikuatkan, didukung, disupport begitu. Barakallahu'alaikum. Tanyakan sama beliaunya, apa sih tujuan kamu membuka wajah seperti itu? Yang tidak pakai hijab seperti itu, ingin pamer kecantikan? Jangan, itu menebarkan fitnah, diharamkan dalam Islam. Kalau kepingin yang seperti itu, khusus di depan suami kamu saja. Kalau dia masih belum bersuami, calon suami kamu saja. Selebihnya bungkus. Dibungkus yang rapi, itu menunjukkan kehormatan diri, menunjukkan dia memiliki rasa iffah yang sangat tinggi, perempuan yang terhormat, mengamalkan ilmu dan mengamalkan bimbingan syariat. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Bisawab. Jam 1 lebih semenit. Gitu ya. Saya cukup sekian, semoga bermanfaat, dan yang paling penting adalah jaga niat, jaga keikhlasan kita dalam tarbiyah dan dakwah. Insyaallah kalau semuanya ikhlas, semuanya tulus, Allah akan kasih keberkahan untuk tarbiyah kita dan dakwah kita. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.